بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فكأيها الإخوة kita lanjutkan pembahasan Syarah Ibn Aqil Al-Alfiyah bin Malik sampai di bab di bait ke 67. يعني وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا dalam keselarasan ataupun kesetaraan tingkatannya, maksudnya tingkatan bomirnya terkait apa terkait apa kemarin istilahnya kekhususannya. Jadi dan di dalam kesetaraan tingkatannya ya, terkait kekhususannya, karena sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa dhamir mutakallim itu lebih khusus ya, lebih akhas dibandingkan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu lebih akhas dibandingkan dhamir ghaib. Nah, jika setara rutbahnya ya, maka selayaknya menggunakan dhamir munfasil ya, ilzam fasla, selayaknya menggunakan dhamir munfasil. Wa qad yubihul ghaibu fihi wasla, dan terkadang diperkenankan juga ya, dan terkadang diperkenankan untuk dhamir ghaib ya, pada permasalahan ini yakni fitihadir rutbah ya. Kan gitu. Jadi asalnya pertama kita harus ingat asalnya fitihadir rutbah ilzam wasla. Kalau misalkan setara kedudukannya, statusnya, status kekhususannya setara, maka selayaknya menggunakan dhamir munfasil. Ya, ini umumnya. Wa qad yubihu, namun terkadang diperkenankan untuk dhamir ghaib ya, diperkenankan untuk dhamir ghaib pada perkara ittihadur rutbah ya, fitihadir rutbah menggunakan dhamir muttasil. Ya, wasla. Kan begitu, ya, menggunakan dhamir muttasil. Kalau dhamirnya itu dhamir ghaib, ya, kalau dhamirnya dhamir ghaib, masih dalam perkara fitihadir rutbah, kena fihi ay fitihadir rutbah ya, jadi hak kembali kepada itihadir rutbah. Wallahu'alam. Kemudian syarah dari Ibn Aqil, idha jatama'a dhamirani wa kana mansubaini wa attahada fir rutbati ka ayyakuna limutakallimaini أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم فإنه يلزم الفصل في أحدهما. Nah, jadi tatkala terkumpul ya, tatkala terkumpul ataupun terhimpun dua dhamir yang keduanya ya, di mana keduanya itu berupa dhamir nasab, tepatnya dhamir nasab muttasil ya, karena memang yang kita bahas masih tentang dhamir muttasil ya. Sedari awal kita sudah tahu bahwa yang kita bahas adalah dhamir muttasil. Nah, jadi kata beliau, idza jatama'a dhamirani, jadi jika terhimpun ya, tatkala terhimpun dua dhamir di mana keduanya itu dhamir nasab dan di mana keduanya itu satu tingkat ya, satu tingkat di dalam kekhususannya, seperti ya, seperti dua mutakallim, dua dhamir mutakallim, seperti atau seperti dua dhamir mukhatab atau seperti dua dhamir ghaib. Nah, ini kan setingkat berarti. Kedua-duanya mutakallim, kedua-duanya mukhatab, kedua-duanya ghaib. Jadi bukan yang satu mutakallim, yang satu mukhatab, bukan yang satu mukhatab, yang satu ghaib, tapi kedua-duanya sama. Nah, berarti kan itu ittihadur rutbah, satu tingkat. Maka innahu yalzamul fasla fi ahadihima, jadi melazimkan, mengharuskan penggunaan dhamir munfasil di salah satu dari keduanya. Berarti bebas, silahkan, pokoknya melazimkan ataupun mengharuskan penggunaan dhamir munfasil fi ahadihima. Fanaqul, sehingga kita katakan begini, a'taitani iyaya. Nah, ini kan mutakallim mutakallim ya, a'taitani iyaya, engkau memberikanku kepadaku. kasus ini apakah mungkin terjadi dalam realita ataukah ini sesuai dengan mantik, maksudnya sesuai dengan logika ataukah tidak, ini masih belum bisa saya pastiin. Tapi kemungkinan saja terjadi ya. Maksudnya begini, misalkan ini yang ngomong seorang budak ngomong ke tuannya, yang kemudian dia mengatakan ke tuannya, engkau telah memberikan diriku kepada diriku, artinya telah membebaskan. Bisa jadi maksudnya demikian, atau bisa jadi memang ini tak terjadi dalam realita, melainkan ini hanya sebuah mimbabi tamfil ya, contoh doang, nggak tahu ya, wallahu a'lam. Apa itu ini iyana? Apa itu ini? Oh iya ya, jadi apa itu sama aja sih? Apa itu ini iyana ya? Tetap aja kan dia kembali ke mutakallim yang itu. Apa itu ini? Sama aja ujung-ujung ya kan, kami kan berarti yang ngomong tuh ya, sama aja kan, akhirnya sama. Nah yang kemungkinan beda entitas adalah dhamir ghaib, itu kemungkinan beda entitas ya kan, ya apa, dia yang satu lain orang, dia yang satunya lagi lain orang. Iya, kalau mutakallim itu udah pasti sama dia ya kan, gitu udah pasti sama ya, dia orangnya kan, kalau dia bilang termasuk dirinya, termasuk dirinya kan gitu, berarti kan sama aja kan gitu. Jadi artinya apa, ya kalau mutakallim orangnya pasti itu dia, maksudnya entitasnya nggak mungkin berbeda, zatnya nggak mungkin berbeda. Tapi kalau gaib ada kemungkinan zatnya berbeda, ya kan begitu. Ini secara logika ya. Wallahu a'lam. Tapi ini mungkin bisa saja terjadi ya, mungkin. Nah kebebasan tadi maknanya ya. Pak ya. Ini masih rekaan ya, masih rekaan. Wallahu a'lam. Kemudian contoh lain, wa a'taituka iyyaka. Ya, wa a'taituka iyyaka. Nah kalau ini masih nyambung ya, masih ada kemungkinan juga ini beda zat. Artinya lawan bicara dia ada dua kan gitu. Jadi a'taituka iyyaka kan. Wallahu a'lam. Ini mungkin masih nyambung. Nah kalau misalkan zatnya satu, mungkin nggak ini? Ya kemungkinan juga kasusnya pas orang tua yang berbicara ke budaknya. Ada kemungkinan juga kalau zatnya satu. Misalkan a'taituka iyyaka kan gitu. Aku telah memberikanmu kepadamu, artinya telah membebaskannya. Ya ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan juga zatnya satu, tapi ada kemungkinan zatnya dua. Wallahu a'lam, saya nggak tahu ini. Yang pasti ini bisa ya. Maksudnya ini kasus apa, contoh untuk kasus permasalahan kita. Nah, yang paling relevan di logika kita ya, di logika kita yang awam ini kan gitu, adalah wa'ataituhu iyyahu. Kenapa? Karena di logika kita ini langsung datanya berbeda kan gitu. Dan enggak harus orang. Ya, benar, enggak harus orang, betul, iya. Dan iya, bisa jadi yang satu manusia, yang satu orang kan gitu. Iya, astagfirullah, sama aja. Bisa jadi yang satu manusia, satu benda ya. Ya, yang satu benda, yang satu manusia. Benar. Nah, ini yang paling apa namanya? Paling relevan di logika kita yang awam ya, di logika kita yang awam. Baik. Intinya poinnya adalah bahwa jika kedua dhamirnya itu ittihad rutbah, maka selazimnya menggunakan dhamir munfasil di salah satu dari keduanya. Wala yajuzu ittisalud dhamiraini. Wala yajuzu ittisalud dhamiraini, sehingga kita tak diperkenankan menggunakan dhamir muttasil pada keduanya. Ataupun menyambung kedua dhamir tersebut. Fala taqulu, berarti enggak bisa kita katakan, engkau mengatakan a'taitanini, engkau telah memberikan aku kepadaku, a'taitanini, di mana kedua-duanya menggunakan dhamir muttasil. Jadi kaidahnya harus menggunakan dhamir munfasil di salah satu dari keduanya. Dan juga enggak bisa kita katakan wala a'taitukaka. Ya, dua-duanya pakai dhamir nasab muttasil. Dan juga enggak bisa kita katakan wala a'taituhu. Dua-duanya menggunakan dhamir nasab muttasil. Nah, ini berlaku pada dhamir nasab ya, karena tadi dipertegas oleh syarih wa kana mansubaini. Naam, in kana ghaibaini wakhtulifa lafdhuhuma. Ini sebenarnya bacaan yang paling tepat nih, wakhtulifa lafdhuhuma atau wakhtalafa lafdhuhuma. Dibaca majhul atau cukup dibaca maklum saja sudah, no problem. Jadi dibaca maklum saja no problem gitu ya. Karena begini, ada kalanya kadang-kadang kita secara mindset kita ataupun secara imajinasi kita itu maklum, tapi ternyata imajinasinya orang Arab itu pakai majul. Contoh ya, contoh kasusnya adalah ketika mereka mendefinisikan dhamir munfasil. Nah, apa kata mereka dhamir munfasil tuh? Di situ tulisannya mim alif. Berarti mim alif, berarti bacaannya ma, kan gitu ya? Mim alif bacaannya ma. Kemudian hamzah wasol ba ta dal hamzah. Berarti apa bacaannya? Hi? Hamzah wasol ba ta da hamzah. Iya. Nah, bacaan itu ada dua kemungkinan, maksudnya bisa dibaca dua kemungkinan, ibtada'a dan ubtudi'a. Kan gitu ya, maklum dan majhul. Nah, kemudian setelahnya ba'ha bihi. Kan gitu ya. Nah, kan begitu tuh. Kita secara sepintas itu ngebacanya mabtada'a bihi. Ya, ibtada'a dengan ikhtilafa sama atau enggak sama? Sama, sama-sama bab ifta'ala. Kan gitu ya, sama-sama bab ifta'ala. Namun faktanya kita sering terdengar bahkan di beberapa cetakan itu sengaja dituliskan lagi harokatnya itu dengan harokat mabtudi'a katanya. Iya. Iya, mabtudi'a bih katanya. Iya. Apa-apa yang kenapa enggak dibilang aja apa-apa yang memulai dengannya? Sesuatu yang termulai dengannya gitu. Seperti ini tadi. Ya, berarti seharusnya kalau misalkan kita mau kiaskan ke kasus ibtada tadi berarti waktu lifa terbeda iya gitu loh. Ya. Terjadi perbedaan, ha? Waktu lifa fi. Tapi sering dengar. Ikhtalafal ulama'u. Jadi artinya berarti kan yang diperbedakan ukhtulifa. Kan gini, yang diperbedakan kan berarti ukhtulifa, ulama'nya yang berbeda. Berarti kan yang diperbedakan adalah ukhtulifa. Nah, kalau lazim apa mutaakhir? Kalau kita merujuk kepada faedah ghalib daripada bab ifta'ala itu mutawa'ah memang. Iya kan gitu ya. Iya, untuk menunjukkan makna jadi kan gitu. Nah, inilah yang saya enggak tahu ya. Wallahu alam ya. Apakah lebih pasti baca waqtu li falafdhuhuma atau waqtala falafdhuhuma? Ya memang kalau sepintas saya pikir dibaca maklum no problem sih. Ya kan enggak ada masalah sebenarnya. Waqtala falafdhuhuma dan berbeda lafaznya kan gitu. Dan terjadi perbedaan lafaznya. Ya wallahu alam. Ya, jadi kita pakai yang maklumnya aja dulu ya. Naam in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Ya, kan begitu kata dia. Benar sih, ya. Memang kan gitu atau benar sih atau iya, ya, iya kan gitu. Kalau kita begitulah kira-kira logat apa intonasinya. Jika keduanya itu dhamir ghaib, ya jika keduanya dhamir ghaib namun di posisi lafaznya berbeda, ya. Maksudnya mungkin yang satu dhamir lil mufrad, yang satu dhamir lil jamak gitu kan. Ya kira-kira begitu. Jadi in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma. Iya sih memang kalau seandainya keduanya itu sama-sama dhamir ghaib berarti ittihadul rutbah. Namun lafaznya berbeda. Syarat. Hah? Ya, menegaskan demikian. Jadi kalau misalkan lafaznya tidak berbeda, walau fit hajur tiba dan lafaznya tidak berbeda, maka wajib. Masuk ke kaidah sebelumnya. Iya, wajib kan? Iya, wajib munfasil. Iya, salah satunya benar. Nah, kalau berbeda, faqad yattasilani terkadang. Maka terkadang menggunakan dhamir muttasil. Jadi in kana ghaibaini. Ya in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma. Jangan lupa catatan wa ikhtalafa lafdhuhuma. Tapi berarti kalau misalkan walam yakhtalif lafdhuhuma ya enggak ya. kan gitu. Ya atau wayastawi lafdhuhuma, maka tidak. Ya demikian. Nah, kemudian catatan ini saya pikir memang enggak bisa dipisah ya. In kana ghaibaini, berarti mafhumnya kalau mutakallim dan mukhatab juga enggak bisa. Ya. Nah, catatan ini memang enggak bisa dipisah. Kana ghaibaini, ya in kana ghaibaini wa in ikhtalafa lafdhuhuma. Ya begitu ya. In kana ghaibaini wa in ikhtalafa lafdhuhuma. Ya itu enggak bisa dipisah tuh. Maka jawabannya faqada yattasilani. Terkadang ya, jadi berarti enggak harus juga kan gitu ya. Terkadang boleh di terkadang menggunakan dhamir muttasil. Contohnya kayak apa? Contohnya seperti az-zaidani mubtada'un awal, ya mubtada'un awalun, ad-dirhamu mubtada'un tsanin. Jadi az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Ya. Jadi az-zaidani mubtada'un awalun, ad-dirhamu mubtada'un tsanin. Jadi a'taituhumahu khabarun li mubtada'in tsanin. Ya. Dan rabit, ya. Sementara khabar bagi mubtada' awal adalah jumlah ismiyah dan rabitnya adalah dhamir ha yang ada di a'taituhuma, dhamir huma yang ada di a'taituhumahu yang kembali kepada si mubtada' awal. Dan khabar bagi mubtada' tsanin juga berupa jumlah, tepatnya jumlah fi'liyah dan rabitnya adalah ha yang ada di a'taituhumahu yang kembali kepada ad-dirham. Nah, jadi tapi syahid kita di dalam contoh ini adalah ungkapan a'taituhumahunya. Nah, perhatikan di sini kan dua-duanya adalah dhamir nasab muttasil yang keduanya adalah ghaiban. Ya, ghaibaini ataupun ghaibani. Yang kedua-duanya adalah dhamir ghaibaini. Namun ikhtalafa lafdhuhuma. Sehingga kita dapati keduanya menggunakan dhamir muttasil. Karena apa? Yang satu huma, yang satu hu. Kan ya ha. Nah, demikian. Baru masuk ke permasalahan yang membuat kita problem ya. Permasalahan problem yang bagi kita, yaitu beliau katakan wa ilaihi asyara biqaulihi fil kafiyah. Al-Kafiyah salah satu karangan Ibnu Malik. Ya, sebelum dia mengarang Alfiyah. Kalau enggak salah saya, ya. Ya kan gitu ya. Jadi bisa dibilang Alfiyah ini ringkasan mukhtasarnya Al-Kafiyah kan ini ya. Iya. Nah, cuma yang saya bingungnya ini ungkapan beliau ini diarahkan kemana? Kan beliau katakan setelah beliau jelaskan perihal di atas, jadi nam in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani, contohnya seperti az-zaidani dirhamu a'taituhuma wa ilayhi asyara biqaulihi fil kafiyah, dan terhadap hal ini ilayhi Imam Ibnu Malik mengisyaratkannya di dalam pernyataan dia yang terdapat di Al-Kafiyah. Nah, ini maksudnya diarahkan kemana ini? Dengan kata lain, pertanyaan saya, hak yang ada di ilaihi itu kembali kemana? Supaya kita tahu, poin yang bait yang ada di Al-Kafiyah ini ditujukan ke permasalahan yang mana, kan gitu? Ya, nanti adapun baitnya nanti dulu kita baca, kan? Tapi kira-kira diarahkan kemana ini poinnya, apanya, baitnya? Ini problem ini. Maksudnya problem di saya. Ya, masih kebingungan saya. Ini diarahkan kemana ini? Wa ilaihi. Ya. Hah? Berarti ke permasalahan in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Diarahkan ke situ ya. Diarahkan ke kasus tersebut ya. Nah, jadi katanya berarti wa ilaihi, ya, terkait kasus ini itu tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik yang ada di Al-Kafiyah. Begitu ya. Berarti diarahkan ke situ. Oke, kita baca baitnya. Apakah benar berhubungan ataupun sinkron atau apa namanya ada korelasinya kan gitu ya. Kita baca. Ma'akhtilafin. Yang menurut saya ini seharusnya ada bait sebelumnya lagi supaya kita bisa paham nih apa maksud ungkapan ma'akhtilafin. Ya, karena tiba-tiba ma'akhtilafin. Ya. Atau ma'akhtilafin ini merupakan muta'alliq yang ada di bait ini. Namun saya enggak nemu. Mak bagi? Enggak. Ya. Ma adalah isim mausul. Ma isim mausul kan? Ad-daruratu iqtabat itu sebagai apa coba? Terus ad-darurah itu sebagai apa? Fa'il. Oh, masa fa'il bisa di depan? Fa'il itu kan setelah fi'il. Nah, kalau saya beranggapan ya, i'rab dari ad-darurah adalah marfu lil ibtida, ya, ataupun marfu mubtada'un, ya, marfu li mubtada'in ataupun lil ibtida. Sementara iqtabat adalah khabar ad-darurah. Kan begitu. Yang berarti ma adalah isim mausul. Yang silahnya ad-daruratu iqtadat. Ya kan? Adapun wa nahwa apa dhaminat dhaminat atau dhamunat? Dhamina ya utman. Dhaminat ya. Dhaminat iyyahumul ard. Ini kan sisipan ya, sisipan. Nah. Mad darurah tuqtabat ma ikhtilafin. Jadi apa yang terkandung. Jadi ma ikhtilafin itu apa? Ma ikhtilafin itu mutalik untuk berarti muta'alik untuk iqtadat, muta'alik untuk silah. Terus kalau dia muta'alik untuk silah, bagaimana bisa dia berada di luar silah? Kan berarti kan begitu ya. Kalaupunlah memang iya, seharusnya kan ma ma'akhtilafin. Ya, semestinya dia berada setelah si mausulnya. Ini kan dia udah berada di luar silah. Kenapa? Karena dia berada sebelum si mausul. Itulah kenapa saya nerkanya kalau ma'akhtilafin ini merupakan dzaraf, ya bukan muta'alliq ya. Eh iyalah muta'alliq ya. Karena kan enggak lah. Ma'an itu termasuk dzaraf. Iya, termasuk, tapi maksudnya termasuk dzaraf ini. Dzaraf syubhul jumlah. Iya, Ustaz. Iya. Dzaraf syubhul jumlah. Enggak salah tuh. Ma'an termasuk dzaraf syubhul jumlah. Kalau kayak tahta asjar, tahta al-anhar, itu kan memang dzaraf syubhul jumlah tuh kan. Nah, ma'a ini termasuk dzaraf syubhul jumlah. Gimana tuh? Dzaraf lah. Dzaraf. Cuma apakah dia termasuk dzaraf? Kalau misalkan kayak apa namanya? Kayak yaum. Yaum itu kan dzaraf, namun bukan dzaraf syubhul jumlah kan. Misalkan yaumal itsnain. Maka bukan syubhul jumlah dia. Kalau bukan syubhul jumlah, maka enggak akan dikatakan muta'alliq. Ya udah dzaraf aja, maf'ulun fi. Contoh misalkan dhahabtu yaumal itsnain. Yaumal itsnain muta'alliq bagi dhahabtu. Ya enggak, itu yaumal itsnain adalah maf'ulun fi bagi dhahabtu. Berbeda misalkan misalkan seperti Muhammadun istaqarra amamak. Ya kan gitu ya. Itu kan syubhul jumlah memang kan gitu ya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ini ma'a ini termasuk dzaraf syubhul jumlah atau bagaimana gitu. Dia dzaraf ghairu mutasarrif, ma'a. Dzaraf ghairu mutasarrif atau dzaraf mutasarrif? Iya, ya, enggak pernah kita lihat ma'a ini berdiri sendiri ya. Ini kan enggak pernah ya, berarti dzaraf ghairu mutasarrif ya. Ya, kemungkinan besarnya memang ya dia ini syubhul jumlah. Jadi enggak salah kita bilang ini muta'alliq ya. Baik, nah tinggal permasalahannya muta'alliq ke kalimat mana? Apakah dia muta'alliq ke kalimat-kalimat yang ada di bait sebelumnya atau bagaimana kan begitu? Kalau ifadat, kira-kira gimana? Nah, kalau ke ifadat, problemnya gini tadi saya. Kalau ke ifadat, berarti dia berada di luar jumlah silah. Dia kan berarti udah di depannya simma, padahal dia merupakan komponennya ma seharusnya kan. Jadi seharusnya kan dia di belakang ma gitu loh. Kalaupunlah dia mau didahulukan dari jumlahnya si muta'alliqnya ini, mestinya kan begini, ma ma ma'akhtilafin kan gitu kan, ma ma'akhtilafin ikhtilafin. Misalkan seperti misalkan ma alaihi ana wa ashabi, kan bukan alaihi ma ana wa ashabi, kan gitu ya. Wallahu alam. Apakah bisa di luar jumlah sila? Enggak tahu juga saya, belum tahu. Memang saya tahu muta'alliq itu bisa diletakkan di manapun, tapi setidaknya tetap di dalam jumlahnya, kan gitu. Ini kan udah di luar dia nih, udah keluar dari jumlah, dari silahnya. Ya kan kalau yang hadis itu kan ma alaihi ana wa ashabi, kan gitu. Ya alaihinya di depan, tapi tetap di belakang ma, kan gitu. Nah, kayak jumlah gitu. Persamaan dengan aku. Persamaan dengan kecapianku, aku tetap kerja gitu. Bersamaan. Iya, itu kan tetap jumlah. Ya. Itu kan satu jumlah. Nah, itu di awal ya. Benar. Ya, tadi kan juga di awal, tapi kan di awal jumlah silahnya. Ini bukan di awal jumlah silah, dia udah keluar dari jumlah karena dia di depan si mausul. Ya. Kan gitu kan? Seharusnya kan silah itu berada di mana? Berada di belakang mausul. Nah, salah satu komponennya justru berada di depan mausul, itu kan kayaknya mustahil gitu loh. Kira-kira gimana? Kan kayaknya mustahil. Seharusnya kan dia berada setelah mausul, karena dia komponennya si mausul, kan gitu. Ya kalau itu tadi benar ya, contoh kasusnya ini kalau misalkan kita buang ini ma, kita buang ma, maka sah-sah aja ma'akhtilafin ad-daruratu ad-daruratu apa ad-daruratu tadab, kan gitu. Itu ini ma, bukan ma silah, bukan ma mausul. Bukan ma mausul. Jadi ma manafi gitu. Bukan. Jadi ya, itu mah mausul. Jadi masyarat itu apa saja? Oh, masyarat. Mana fi'il syarat, mana jawab syaratnya? Lebih kasus, lebih problem lagi nanti gitu ya. Kalau kita bilang masyarti ya. Lebih kasus lagi lah. Silah itu di depan. Silah. Oh, enggak ada. Silah itu pasti setelah mausul. Ya kan gitu. Sama seperti halnya marja itu, marja'nya dhamir itu pasti sebelum dhamir, kan gitu. Sama seperti itulah kasusnya. Kalau dia jadi silah, aidnya juga mana itu? Kalau misalnya ma itu mausul, silahnya ma'af tilafin. Dia kan harus ada aid juga. Ya. Oh, enggak, silah dari ma adalah ad-darar untuk tadad. Ke situ. Iya, cuma silah rabitnya itu dihapus. Ya. Li'annahu dalla 'alaihi dalil, ya, Mbak, alasan mereka begitu, ya, li'annahu dalla 'alaihi dalil. Ya kan begitu. Jadi ad-daruratu tadab fihi, ya, ad-daruratu tadab fihi, itu ai fi ma, kan gitu. Jadi ma ad-daruratu tadab fi ma, kan gitu. Atau memang begitu, ma'akhtilafin bisa jadi muta'alliq bagi iktabat. Ya, saya enggak punya pula al-kafiyah. Sesuatu yang darurat terkait padanya, lalu bersama dengan perbedaan nafas. Gimana coba? Memang menurut antum, ya, kalau memang menurut antum wa ilaihi asyara biqaulihi, itu mengarah kepada in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Berarti intinya permasalahan pembolehan untuk kasus ini, ya, permasalahan pembolehan untuk kasus ini berarti ad-daruratu tadad. Itulah dia berarti. Jadi makna faqada yattasilani jika terindikasi ad-darurah. Berarti kalau enggak terindikasi ad-darurah, ya maka tak menggunakan dhamir muttasil. Iya, kata dia begitu, faqada yattasilani ad-daruratu qadat. Ya, wallahu alam ya, apakah memang itu maksudnya? Yang jelasnya saya belum nemu syahid pasti, ya gitu. Syahid pasti yang ada di bait ini untuk ke kasus. Di mana syahidnya itu? Kalau memang makna dari wa ilaihi asyara biqaulihi itu ke kasus in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Nah, syahid di bait ini yang mana untuk mengarahkan ke kasus tersebut? yang berhubungan dengan kasus tersebut. Di mana syahidnya? Karena di sini ma'akhtilafin, ini kalau kita artikan secara harfiah, bersama perbedaan. Ya, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah bersama berbedanya lafaz, perbedaan lafaz. Ya, bersama perbedaan lafaz. Seperti kasus tadi waktu lifa lafzuhuma, kan bersama perbedaan lafaz. Kemudian mad daruratu tadad wa nahwa daminat iyyahumul ad. Ini kalau kita susun ulang gitu ya. Sesuatu yang kedaruratan terindikasi terkandung di dalamnya, sesuatu yang kedaruratan terindikasi ataupun terkandung di dalamnya, dan yang semisal dengan kasus bait ataupun kasus syair, daminat iyyahumul ard, yang tepatnya di dalam bait bil ba'ithil warithil amwata qad daminat iyyahumul ardu fi dahri dahariru. Ya, fi dahri dahariru. Dahariri, afwan. Fi dahri dahariri. Nah, jadi daminat iyyahumul ard ini potongan dari bil ba'ithil warithil amwata qad daminat iyyahumul ardu fi dahri dahariri. Nah, dan yang semisal dengan ungkapan ini gitu. Kenapa? Karena ungkapan daminat iyyahumul ard ini termasuk ad-daruratu tadad. Makanya dibawakan oleh Ibnu Malik di dalam Al-Kafiyah ini, di dalam bait Al-Kafiyah ini. Oh gitu ya. Oh berarti syahidnya di ma'akhtilafin ma ini ya. Ma'akhtilafin ma. Jadi ma sebagai apa ya? Ma'akhtilafin ma. Atau itu sifat dari ikhtilafin. Bersama perselisih, adanya perselisihan perbedaan apa sih? Yang gitu. Yang sesuatu gitu. Yang sesuatu kayak gimana? Yang sesuatu itu. Makhtilafin ma. Atau bacaan ini salah, seharusnya makhtilafi ma gitu ya. Makhtilafi ma. Ini susunan idhafah. Kalau susunan idhafah terus gimana maknanya itu? Berarti beserta ataupun adanya perbedaan dari sesuatu itu. Ya, adanya perbedaan apa saja? Adanya perbedaan. Terus ma itu apa? Isim mausul kah? Isim. Karena kan ma itu kan kalau enggak isim mausul, isim istifham, isim syarat, kan itu yang kita kenal. Kalau isim mausul maka secara otomatis akan ada silah mausulah. Nah, silah mausulahnya mana kan gitu. Taruhlah mungkin dianggap dia waw ini, waw sampai akhir ini adalah waw ibtida. Artinya jumlah baru kan gitu ya. Sampai akhir, sampai iqtabat. Yang artinya ad-daruratu tadad bukanlah silah mausulah bagi ma. Terus ma ini apa? Hah, ma mausul kah? Ma ini kah? Ma apa kan? Ma istifham kah? Ya, mau dia sebagai mudhafun ilaih, mau tidak, tetap aja kan dia kita harus tentu ini ma apa ini. Misalnya gini, ma'akhtilafin ma, yakni labudda ayakuna bayna tamirain ladaini yajuzu ayyuhihat al-hasrat. Tapi yang pasti beginilah ya, udah bisa kita pastiin berdasarkan bantuan penjelasan yang ada di situ, ya, yang ada di website itu ya, bahwa memang ungkapan Ibnu Aqil wa ilaihi asyara biqaulihi itu diarahkan beliau kepada kasus in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Nah, jadi hak itu kembali kepada kasus tersebut ya, wa ilaihi ai in kana ghaibaini wa ikhtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani ya. Hak kembali kepada kasus tersebut. Berarti waw ke atas, waw ke depan itu berarti jumlah baru, berarti kan gitu ya? Wih, jadi ma itu ma apa kalau gitu? Makhtilafin ma. Ma apa kalau gitu? Bisa kan ulama kalau dalam itu isyarat, orang itu kan nggak dipasukkan juga isyarat. dia memberhentikan apa tanahnya. Berarti kalau gitu ma'akhtilafin muta'alik bagi ungkapan sebelumnya atau dharaf bagi ungkapan sebelumnya dong, kan gitu kan ya, dharaf bagi ungkapan sebelumnya kalau gitu ceritanya. Kalau sesuatu ad-daruratu iktadat ma'akhtilafi ma itu bisa gak sih? Terus ma'nya sebagai apa? Tetap aja pertanyaan saya, ma'nya sebagai apa? Maksud saya itu ma isim mausul kah? Ma syarat kah? Ma istifham kah? Ma apa lagi yang ada? Apa saja? Apa sih? Kalau mausul mana silahnya? Kan gitu. Kalau mausul terus mana silahnya? Tadi udah bagus sebenarnya sih. Wad daruratu tadab ma ikhtilafi ma. Kan gitu ya. Nah, ma-nya sebagai itu mausul kah, syarat kah atau apa kan gitu. Atau istifham? Atau lihat aja di munjam, ma itu bisa sebagai apa aja. Apa namanya itu? Bisa sebagai huruf tambahan, bisa sebagai apa namanya itu? Peluput amalan. Ya seperti misalkan innama kan gitu. Kemudian sebagai tambahan seperti sayati amma qarib. Kemudian bisa sebagai masdariyah. Ya, masdariyah contohnya seperti wadaqat alaihimul ardu bima rahubat, dan juga bisa sebagai istifhamiyah. Contohnya seperti ya kalau itu udah paham lah ya istifhamiyah. Dan ma juga bisa sebagai syartiyah. Ya udah itu aja. Atau di kamus yang lain ya, kita lihat ya. Sekiranya ilaihi ini bukan balik ke wa ilaihi ini enggak sih? Yang mana? Yang wa ilaihi. Itu kayaknya bukan balik yang ke kasus in kana ghaibaini waqta la falamdu. Ya, baliknya itu ke kasus. Kenapa kalau misalnya ittihadnya itu mutakalima ini atau mukhatabah ini, itu wajib munfasil karena ada darurat. Karena di sini dikatakan daruratu tadat infisal dhamir ma imkan ittisalihi. Jadi kasusnya ini, jadi kasus yang syarat apa namanya bait yang ma'khtilafi ini, itu mengisyaratkan bahwasannya menggunakan dhamir munfasil. Iya benar. Di tempat yang memungkinkan dia bisa menggunakan dhamir munfasil apabila ada darurat. Nah darurat itu mungkin. Nah untuk kasus itu kan. Nah untuk kasus itu berarti kan. Nah yang saya bingungnya ngapain dibawa kemari? Karena kasus itu sebelumnya sudah kita bahas, bahkan di akhir memang dia katakan waqada taqaddama dzikru dzalik. Lah ngapain dibawa kemari, hubungannya apa tuh kan begitu? Karena sebelumnya sudah kita bahas dan kita pun sudah familiar terhadap bait bil ba'itil waritsil amwata qad dhaminat iyyahumul ardu fi dahrid dahrir. Ini kan sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Oh iya iya. Oh iya. Garis pertama garis. Iya, ha. Kan itu poin pertama. Kemudian ma'khtilaf itu kan bagian dari poin pertama. Terus nomor pertama itu poin kedua. Ketiga terakhir tepat nama kedua. Bisa enggak Anda bilang misal ma'khtilaf ini berkaitan dengan sebelumnya, enggak ada urusannya sama yang sesudahnya. Ada garis kalau di buku ini ya. Enggak ada sebelumnya, enggak ada kaitannya gitu. Dengan sesudahnya. Ya terus apa ungkapan dari wa rubbama utsbita hadzal bait? Ya mereka berhubungan sekali. Sebelumnya. Ya wa rubbama utsbita hadzal bait. Ai al bait ma ikhtilafin ma wa nahwa dhaminat iyyahum al ardu ad-daruratu tadat. Ya kan berarti kan dia sedang menceritakan itu tuh. Yang atasnya. Wa rubbama utsbita hadzal bait fi ba'd nusakhil Alfiyah. Jadi di sebagian iya nyambung kan? Dituliskan. Iya. Kalau saya rasa maksud dari garis-garis itu hanya sebatas ini doang, apa namanya? keterangan untuk yang ada sebelumnya masih cuma gitu doang gitu. Bingung saya nih. Ya kalau yang tadi itu pun kena, Raihan. Ha itu bisa jadi memang itu kembalinya ke kasus permasalahan ittihad rutbah ka yakuna li mutakallimain aw mukhatabain aw ghaibain fa innahu yalzamul fasal, kan gitu kan. Dia harus menggunakan dhamir munfasil. Nah, kecuali kalau misalkan darurat maka boleh menggunakan dhamir muttasil, begitu. Begitu kata dia, begitu. Nah ini dia beserta memungkinkan untuk memakai dhamir munfasilnya. Nah berarti ke yang mana itu? Ilaihinya, haknya ke yang mana? Ke kasusnya mana? Ke kasus yang di atas itu saat. Yang mana tuh? Yang dia fa innahu yalzamul fasla fi ahadihima. Maka wajib. Nah kalau ini kan masalahnya memang begini, fa innahu yalzamul fasla. Itu kan kasusnya tadi enggak kita tidak diperkenankan mendatangkan dhamir munfasil saat memungkinkan penggunaan dhamir muttasil. Oh, ini berarti artinya ini termasuk perkara yang dia itu darurat. Karena daruratnya adalah keittihadul apa? Masyaallah, paham saya. Kayaknya lebih tepat ini. Memang benar. Iya, benar. Walaupun itu memungkinkan dhamir muttasil, tapi iya. Tepat karena kedaruratannya adalah ittihad rutbah. Ini kayak cuman sekedar tambahan. Iya. Ahsantah. Setuju saya. Ini jelas. Jadi ha itu bukan kembali ke kasus in kana ghaibaini waqtalafa lafdhuhuma ya. Ini untuk memberi syarat ada orang. Iya, betul. Itu paham saya. Jadi intinya ha ini kembali ke kasus awal ya, ke kasus awal yaitu ke kasus ittihad rutbah fil zam fasla wa qad yubihul ghaib fihi wasla. Nah, jadi bait ini diperkuat lagi dengan bait yang ada di Al-Kafiyah. Jelas. Iya, betul. Pas. Ahsanta. Jelas berarti. Ya, adapun terkait bagaimana mengi'rab ma'khilafin ma ini nanti dulu lah ya. Ini kita belum nemu ini i'rabnya ini ya. Cuma yang jelas kita sudah tahu korelasi bait ini dengan pokok permasalahan kita. Iya, ahsanta, masyaallah. Iya, jelas ya. Jadi ke kasus, berarti ke kasus ini intinya begini. Iya, wa fi ittihadi rutbal zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Ya, jadi ke kasus itu. Jadi ittihad rutbah itu ad-darurah. Ya, ittihad rutbah adalah minat darurah. Ya, demikian. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya, kemudian kita lanjutkan wa rubbama usbita hadzal bait. Ya, sampai-sampai ya, sering kan gitu. Sering bait ini itu sabit muncul di sebahagian naskah-naskah alfiyah. Walaysa minha, walau kita tahu itu memang bukan termasuk bait dari alfiyahnya, tapi sabit di situ. Ya, namun sabit di dalam alfiyah. Walau memang bukan bahagian dari alfiyah. Wa asyara biqaulihi wa nahwa daminat ila akhiril bait. Dan tersirat di dalam pernyataan beliau itu yang isinya wa nahwa daminat sampai akhir baitnya itu ila kepada, ya jadi tersirat ataupun tersirat kepada annal ityana bidhamiri munfasilan fi mawdhi'in yajibu fihi ittisaluhu darurah. Kan begitu. Jadi ila annal ityana bidhamiri munfasilan fi mawdhi'in yajibu ya, fa fi mawdhi'in yajibu fihi ittisaluhu daruratun. Jadi di dalam bait ini mengisyaratkan ya, di dalam pernyataan Ibnu Malik menggunakan bait tadi menggunakan contoh wa nahwa dhaminat dan seterusnya itu tersirat kepada mendatangkan dhamir munfasil di tempat yang mewajibkan kita menggunakan dhamir muttasil itu adalah darurat. Ya, jadi jelaslah demikian. Ka qaulihi, seperti pernyataan si syair bil ba'itsil waritsil amwata qada dhaminat iyyahumul ardu fi dahrid daharir. Jadi artinya, iya, semestinya. Nah, ini bahagian daripada wajib menggunakan dhamir muttasil, namun karena darurat. Iya, karena darurat maka dihubungkan. Nah, termasuk juga salah satu darurat syair. Iya, kalau sini darurat syair ya. bukan darurat ittihadur ittihadur rutbah, karena ini enggak ada ittihadur rutbah. Kalau ini darurat syair. Namun kalau yang tadi darurat ittihadur rutbah, yang berarti artinya ittihadur rutbah minat darurah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masyaallah, jelas dirinya. Adapun makna dari bil ba'i fi al-warithil amwata berarti ini pun juga lagi-lagi bil ba'is muta'alliq ke, saya yakin muta'alliq ke kalimat sebelumnya, ke bait sebelumnya ya. Terhadap al-ba'is ya, terhadap al-ba'is yang membangkitkannya. Ya kan? Yauma yub'atsu, berarti yang membangkitkan al-warith, yang mewarisi al-amwat ya. Jadi yang membangkitkan lagi mewarisi orang-orang yang mati ya, gitu ya, kita bahasakan kira-kira begitulah ya, seluruh orang-orang yang mati. Qada dhaminat iyyahumul ard samnya. Jadi sungguh bumi itu, ya, sungguh bumi itu telah penuh dengan para mayat. Fi dahri dahari, sepanjang masa. Jadi penuh ya. Dhaminat dhaminatil amwat ya, kan begitu ya. Itu contoh qada dhaminat iyyahumul ard yang ittihadu rutbah juga lah saya. Enggak lah. Dhaminat kan dhamir iyyahum kan dhamir sama-sama waib. Oh, ini kan enggak sama-sama mutasil. Enggak sama-sama mutas. Ini kan enggak domir nasab, yang satu domir rafa, yang satu domir, yang ini yang kita bahas adalah yang kedua-duanya domir nasab. Bukan domir yang bukan satu domir rafa, bukan satu domir nasab. Kalau itu lumrah ya. Jadi darurahnya di sini, kalau yang di kasus syair ini, itu darurahnya darurah syair, bukan darurah ittihad rutbah. Darurah syair kalau yang ini. Gitu. Waqad taqaddama dhikru dhalik. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.